إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعه جمعات مسجد الفلاح yang diberkati Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 155 sampai 157 Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang kondisi dunia dan tentang kondisi manusia ketika hidup di dunia. Kemudian Allah juga menjelaskan kesudahan mereka dengan berbagai sikapnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, kata Allah, sungguh kami pasti akan menguji kalian. Bishay'in, dengan sedikit, dengan sesuatu. Minal khawfi, berupa rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan kekurangan pada harta. Pada harta, pada jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang bersabar itu, ma'asyiral muslimin? Kata Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka ketika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka sudah mengatakan demikian, kata Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Rabbnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami menciptakan manusia dalam kesulitan. Itu sifat dunia, ma'asyiral muslimin. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menjelaskan, siapapun yang mengatakan kami telah beriman, tidak akan dibiarkan Allah Ta'ala hidup tanpa ujian. Justru orang semakin tinggi imannya, semakin tinggi pula ujiannya. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyutraku ayyakulu amanna, dibiarkan ketika mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin, maka menjadi jelas tampak mana orang-orang yang benar-benar dalam imannya dan mana orang-orang yang cuma berbohong dalam keimanan itu. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Dunia, siapapun yang hidup di sana pasti mendapatkan musibah. Tidak ada seorang pun yang lepas dari musibah. Kalau para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling tinggi levelnya mendapatkan musibah. Maka jangan dikira orang-orang yang bukan nabi tidak akan mendapatkan musibah, ma'asyiral muslimin. Cuman orang muslim ketika menghadapi musibah kondisinya bermacam-macam. Ada yang marah, murka. Inilah yang disebut dengan at-tasakhut dalam bahasa Arab. Dan murka ini bisa dengan lisan, dengan diam, ngomel-ngomel, mencaci-caci. Bisa dengan anggota tubuh, melempar ini, melempar itu, nampar pipi dan lain sebagainya. Dan mungkin murka dengan hati pula, tidak terima dengan takdir, mengatakan bahwa Allah Ta'ala zalimlah, inilah dan lain sebagainya. Sikap ini ma'asyiral muslimin termasuk dosa besar dan bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sebelum meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayahnya Umar bin Khattab, dia mengatakan, yaitu hadis Jibril tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya. Sebelum meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Umar mengatakan, walladzi nafsu ibni Umar biyadih, demi Rabb yang jiwa Abdullah ibnu Umar berada di tangannya. Lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban, jika seseorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian menginfakannya, ma qabilallahu min, Allah tidak akan menerima infak sebesar emas gunung Uhud tadi, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Betapa banyak kita kaum muslimin ketika mendapatkan musibah marah-marah, ngomel-ngomel dan mengatakan Allah zalim dan lain sebagainya, ma'asyiral muslimin. Karena itu ketika seorang wanita melakukan niyahah, niyahah itu berteriak, menangis keras, yang intinya tidak terima dengan kematian kerabatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahih Muslim, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang niyahah kalau tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan na'udzubillah memakai baju panjang tapi terbuat dari tir yang panas, wa dir'un min jarab, dir itu baju besi yang sangat melekat tetapi dari penyakit gatal atau kusta, ma'asyiral muslimin, na'udzubillah. Kemudian sikap kedua adalah bersabar. Sabar ini maknanya adalah habsun nafas. Sebetulnya habsun nafas ini artinya adalah menahan diri. Orang yang bersabar, tidak suka dia tertimpa musibah, tetapi dia menahan mulutnya jangan sampai mengucapkan perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Dia menahan anggota tubuhnya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan hatinya juga. Dia menahan hatinya jangan sampai hatinya itu membatin perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Ini bersabar ma'asyiral muslimin. Kemudian ada orang-orang yang dikatanya jauh lebih daripada sabar. Dia ridha, malah bersyukur ketika mendapatkan musibah. Seakan-akan tidak terkena musibah sama sekali. Ada ma'asyiral muslimin. Dan ini tingkatannya jauh lebih tinggi daripada sabar. Tetapi Allah Ta'ala hanya mewajibkan kita bersabar dan tidak mewajibkan kita untuk ridha. Andaikan ridha jauh lebih baik, maka itu lebih bagus pula pahalanya. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi ma'asyiral muslimin, ketika Allah Ta'ala sudah mematikan, sudah mencabut nyawa anak seorang hamba, Allah bertanya kepada para malaikat dan Allah lebih mengetahui jawaban para malaikat itu. Allah bertanya, "Qabattum walad 'abdi?" Apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku? Kata para malaikat, "Na'am." "Qabattum thamarata fu'adi?" Apakah kalian sudah mencabut buah hatinya? Kata para malaikat, "Na'am, sudah." Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku ketika tahu anaknya meninggal? Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah, bertahmid dan mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ketika anaknya meninggal dunia, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka apa kata Allah ma'asyiral muslimin kepada para malaikat? Allah berfirman, "Ibnu li 'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Wasamuhu baital hamid. Dan beri nama rumah itu dengan rumah pujian. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tentu untuk bersabar ini tidak semua orang bisa. Apalagi yang dinamakan sabar itu bukannya ketika musibah sudah berlarut-larut baru kita bersabar. Tidak. Yang namanya sabar itu adalah kita menahan diri, menahan mulut, menahan anggota tubuh, dan menahan hati. Ketika pas pukulan pertama, Nabi SAW mengatakan, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Yang namanya sabar itu adalah kita menahan diri pas pukulan pertamanya ma'asyiral muslimin. Bagaimana kiat agar kita bisa bersabar ma'asyiral muslimin? Kiat yang pertama adalah kita harus ridho kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita belajar rukun iman dari hadis Jibril, ketika Jibril bertanya makna iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada rukun yang keenam, "Wa antu minna bil qadari khairihi wa syarrih." Hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maknanya adalah ridha dan mengakui semuanya yang terjadi ini tidak terjadi kecuali berdasarkan takdir ma'asyiral muslimin, dan takdir itu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Akankah kita sebagai hamba kemudian membangkang, tidak terima dengan keputusan Allah Ta'ala? Tentu sangat tidak wajar, sama juga dengan memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita harus ingat bahwasanya diri kita, bahkan harta kita, semuanya adalah titipan, bukan milik kita. Makanya sangat tidak patut ketika diambil Allah kemudian kita tidak terima. Makanya kita disuruh mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya kita adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri ini bukan milik kita, maka bagaimana dengan kerabat kita? Makanya kita mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" ma'asyiral muslimin sebagai pemberitahuan kepada diri kita. Kalau hari ini dia, mungkin besok lagi saya yang diambil dan seterusnya. Makanya seorang penyair mengatakan, "Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u." Tidaklah harta dan keluarga kecuali titipan. wala budda yauman an turaddal wada'i'u, dan mau tidak mau pada suatu hari pasti titipan itu akan dikembalikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kiat berikutnya agar kita bisa bersabar, agar kita bisa menahan diri ketika musibah itu datang. Yakinilah bahwa seburuk apapun yang menimpa kita, masih ada orang lain yang mungkin malah petakannya jauh lebih besar dari yang menimpa kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat yang di atas kalian. "Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Dengan demikian itu lebih menjadikan kalian menghargai nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Kemudian kiat berikutnya ma'asyiral muslimin, yang juga kita harus tahu bahwasanya musibah ini menimpa kita itu adalah jauh lebih baik. Memang saat ini kita belum tahu, tapi apapun yang diperbuat Allah itulah yang paling baik. Makanya ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 81 tentang Nabi Khidir yang membunuh bocah kecil, tentu merupakan malapetaka bagi kedua orang tuanya ma'asyiral muslimin. Tetapi Nabi Khidir menjelaskan, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma, yang artinya memang ini tak bunuh, tetapi biar Allah mengganti dia dengan yang lebih baik, karena anak ini kalau dibiarkan tumbuh dewasa malah akan membuat kafir kedua orang tuanya. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, yang terakhir, kadang-kadang musibah ini datang karena kesalahan kita, tetapi kita tetap tahu bahwa ini adalah karena Allah menjadikan kita calon penghuni surga. Dalam riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula takunu lahul manzilatu indallah." Seseorang itu memiliki kedudukan di surga di sisi Allah Ta'ala. "Fama yablughuhu bi'amal," tetapi amalnya itu belum menjadikan dia sampai pada tingkatan itu. "Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yublighahu tilkal manzilah au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia sukai agar Allah menyampaikan dia kepada tingkatan itu. Ini saja ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadakal muwahhidin wa adhillasy-syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana